Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sampai dengan saat ini untuk bisa beraktivitas dan telah menunaikan ibadah solat maghrib berjamaah. Kita bermohon pada Allah semoga solat yang telah ditunaikan beserta amalan sunnahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bermohon pada Allah semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita sampai dengan maghrib ini, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan semoga setiap kajian yang kita pelajari bersama diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibimbing sehingga mudah untuk dipelajari, mudah dipahami dan diamalkan dalam keseharian kita insyaAllah. Jika ada manfaat, maka itu petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika ada kekurangan, maka itu mutlak dari saya pribadi. Dan semoga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dan mengarahkan kita pada yang terbaik insyaAllah. Teman-teman, kita akan lanjutkan dalam kajian sesi kali ini. Masih dalam Al-Quran Sunnah Solution. Tapi kita akan coba fokus kepada misi kita untuk bisa menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan dengan cara berusaha untuk menghafalkannya. InsyaAllah target kita akan mulai hafalan, kita akan hadirkan syiarnya di bulan Ramadan nanti, menghafal Quran selama bulan Ramadan dalam 30 hari 30 juz insyaAllah. Untuk itu kita coba pelajari dulu bagaimana kemudian Quran membimbing kita untuk menghafal. Jadi sekali lagi saya tekankan, ini lebih kepada bimbingan Al-Quran, bukan sekedar metode yang coba kita praktikkan. Tapi bagaimana Quran mengarahkan kita untuk mulai kemudian menghadirkan Qurannya, seperti apa caranya, kita telah ambil beberapa pembahasan di pertemuan yang lalu. Kita akan teruskan pada pertemuan kali ini. Tapi saya ingin berikan satu hal yang penting sekali pada kita semua. Ingat baik-baik, semua penghafal Quran insyaAllah akan melewati fase yang kita bahas ini. Di intinya di sini, sedangkan metode itu hanya turunan saja. Dan setiap anda yang telah hafal, boleh jadi akan menemukan metode tersendiri. Tapi poinnya akan kembali ke sini. Dan ini nanti hasilnya akan dua. Hasil pertama adalah terkait dengan akselerasi percepatan hafalan, akselerasi kekuatan hafalan. Dan yang kedua, ini yang membedakan nanti satu penghafal dengan yang lainnya, keberkahan dalam hafalan. Karena tidak setiap orang hafal Quran, bahkan 30 juz, itu menghadirkan keberkahan dalam hafalannya. Ingat betul apa yang pernah saya sampaikan pada anda, bahwa Al-Quran sendiri membagi penghafal Quran pada tiga bagian. Bisa buka Quran surah ke-35 Fatir, ayat 32, paling kiri sebelah atas. Allah bagi penghafal Quran pada tiga bagian. Satu, wa minhum zalimun li nafsi. Ada orang hafal Quran, tapi zalim dia pada Qurannya. Zalim itu sering saya katakan, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini gelas untuk menampung air untuk minum. Gayung menampung air untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Itu zalim namanya. Paham ya? Nah teman-teman, ayat Quran itu berisi nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Ada orang hafal ayatnya, tapi tidak menempatkan ayat pada tempatnya. Dia hafal ayat tentang larangan berdusta. Wailul lil mukadzibin. Tapi dia sendiri berdusta. Di ayat itu ditempatkan pada hal yang tidak tepat. Mohon maaf, dia tahu teman-teman bahwa bicara yang tidak baik itu dilarang. La yasrak qaum min qaum, la yaghtab'ukum ba'dho. Tapi dia misalnya masih mencela. Dan dia hafal ayat-ayat Quran tapi tidak ditempatkan sesuai dengan penempatannya. Itu zalim. Bahkan ada sementara orang kezalimannya tingkat tinggi. Dia menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan dunianya. Itu yang berbahaya. Dia keluarkan fatwa untuk kepentingan dunia. Dia keluarkan misalnya ayat-ayat Quran untuk mendapatkan hasil dari dunia. Itu yang paling berbahaya. Dan orang seperti itu salah satunya dijamin oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah mencium bau surga. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan lagi pada suasana pembelajaran kita. Satu, kita sudah belajar untuk mengikhlaskan niat kita tatkala kita akan mulai menghafal Al-Quran, masih ingat? Kedua, menghadirkan keseriusan saat kita akan mulai menghafal Al-Quran. Yang ketiga, masih ingat? Bersabar saat kita menjalani hafalan. Ingat, setiap saya jelaskan, Anda urai kembali pembahasannya dalam putaran atau tayangan-tayangan di akhir yang sebelum-sebelumnya. Supaya Anda paham turunan-turunannya, karena tidak semua di buku ini diuraikan. Paham ya? Baik, jadi ikhlas sudah kita ambil, serius sudah kita jalani, sabar sudah kita bahas dan kita terangkan bersama. Sekarang kita ambil yang keempat, pembahasan selanjutnya. Anda bisa lihat di halaman ke-16, pembahasan tentang yakin dan diteruskan kepada menghadirkan motivasi. Setiap kita bahas poin-poin yang insya Allah dengan mendalami itu memudahkan hafalan kita, saya mohon kepada Anda, ya benar-benar serius di sini, Anda pelajari kembali keterangan-keterangan terkait poin dimaksud, bagaimana menerapkannya dalam kehidupan. Karena kalau Anda sekedar baca saja, kedalamannya belum tentu didapatkan di situ. Jadi silakan putar kembali nanti penjelasan kita di pertemuan yang lalu. Satu, sudah kita bahas persoalan tentang keikhlasan. Ya. Ini yang paling mendasar, ingat, karena tujuan kita dua, makallah. Hafalan cepat didapatkan dan mengandung keberkahan. Ya, ada orang tujuannya untuk dunia bisa hafal juga. Masa orang tujuan untuk dunia bisa hafal, antum untuk akhirat gak bisa hafal? Ada teman-teman, bahkan yang tidak beriman menghafal Quran, Anda bayangkan. Yang tidak beriman itu menghafal Quran untuk tujuan dunianya. Ya. Banyak orientalis yang hafal Quran. Hati-hati, orientalis itu dulu sudah punya misi. Mereka menghafal Quran, mereka menghafal hadis. Dan nanti dari ayat-ayat itu kemudian dirumuskan dalam bentuk logika-logika yang bertentangan dengan isinya. Kadang kepada Anda menghadirkan logika yang berbahaya di situ. Hati-hati ya, nanti saya berikan turunan-turunannya. Dan biasanya suka muncul orang-orang di kemudian hari mengembangkan kembali pemikiran itu, cuman agak terlambat dia. Karena masalah itu sudah selesai di masa lalu. Makanya agak telat, ya kemana aja gitu selama ini. Kayak yang kemarin misalnya hadis gitu ya, bisa dihadirkan setelah 200 tahun setelah wafatnya Nabi. Itu kan telat sebetulnya. Dan sudah telat dalam ratusan tahun. Ya. Sekarang ada misalnya persoalan cadar, itu juga terlambat. Itu cara berpikir yang tidak koheren dalam ilmu mantik, bermasalah dalam logika. Ya. Ada, saya sedikit ya. Tolong jangan dipotong video saya, supaya lengkap ya uraiannya. Ini saya ajarkan, ada misalnya dalam ilmu mantik, logika. Jadi ada yang dikenal dengan premis namanya. Kanan dengan kiri. Ini untuk sekedar teman-teman mengetahui dulu. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Alhamdulillah. Nah ini antara kanan dengan kiri, itu harus seimbang. Diistilahkan dengan apple to apple. Apple bandingkan dengan apple. Jangan apple bandingkan dengan duku. Gak nyambung. Paham ya? Misal, saya ambil beberapa contoh misal. Contoh pertama, ini logika yang tidak sejalan. Kita ambil misalnya, Muslim, koruptor, non-muslim, jujur. Misal, kasusnya dihadapkan Anda pada pilihan. Misal, sekarang Anda harus memilih di antara dua ini, pilih mana? Muslim yang koruptor atau non-muslim yang jujur, pilih mana? Ini kalau disampaikan pada orang awam, apalagi dengan cara yang cepat disampaikannya. Dia tidak memberikan ruang orang untuk berpikir. Maka orang akan cenderung memahami kalimat keduanya, bukan kalimat pertamanya. Karena sifat itu lebih cepat melekat kepada akal dibandingkan dengan keterangan biasa. Maka ketika Anda mendengar kata koruptor, yang terbayang dalam benak Anda sudah enggak suka. Kalau sudah ada perasaan tidak suka, maka perbandingannya tidak akan objektif lagi. Maka orang awam akan mengatakan lebih baik pilih yang jujur daripada yang koruptor. Dia enggak akan peduli dengan yang ininya. Akhirnya ketika dibandingkan pilih mana muslim yang koruptor dengan non-muslim yang jujur, kecenderungan orang awam akan melihat ke sini. Padahal dalam segi logika, ini logika yang fatal. Ya, totally wrong, salahnya fatal sekali di sini. Kenapa? Karena kalau Anda ingin bandingkan jujur, ini mesti apple to apple. Kalau di sini apple, di sini harus apple juga. Jadi kalau di sini jujur, sini bandingkan dengan jujur juga. Jadi kalau Anda ingin bandingkan non-muslim yang jujur, bandingkan dengan muslim yang jujur juga. Kalau Anda ingin bandingkan muslim yang koruptor, bandingkan dengan non-muslim yang koruptor juga. Baru nyambung di situ. Paham ya? Nah ini perbandingan yang serupa di sini. Setara nilainya. Coba kalau saya ganti. Pilih mana? Muslim yang koruptor atau non-muslim yang koruptor? Pilih mana? Jangan pilih dua-duanya. Jangan pilih. Memang tidak ada muslim yang jujur. Banyak muslim. Kita punya 200 juta muslim. Masa tidak ada satu pun yang jujur? Coba kita lihat dulu. Jangan ngarang ya. Ngarang cuma di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini turunannya seperti ini. Jadi saya ingin sampaikan pada Anda, hati-hati dengan perbandingan semacam ini. Nah, logika yang kedua ini yang sering kali fatal. Setiap ada sesuatu terjadi, dilakukan dengan satu keadaan, maka keadaan itu dihukumi jama'. Ini sangat fatal. Contoh, perempuan bercadar, misal, pernah mencuri. Maka Anda simpulkan, setiap yang mencuri itu dilakukan oleh perempuan bercadar. Maka dari sini, dihukumilah kemudian, jangan pakai cadar. Karena setiap yang bercadar, itu mencuri, itu yang fatal. Sekarang dikembangkan di barat dengan logika yang besar, lebih besar lagi. Setiap ada terorisme, dikaitkan dengan Islam. Jadi kemudian diambillah kesimpulan Islam itu teroris. Padahal, perhatikan, hukum logika mengatakan, kalau dari satu perbuatan, tidak semua hasilnya sama, maka jangan dilihat kepada hasil. Lihat kepada proses yang terjadi. Misal, ini ada orang bercadar. Berapa orangnya? Ambil 100 orang misalnya. Kalau ada 10 orang kemudian mencuri, Anda nggak bisa hukumi semua pencadar itu pencuri. Kenapa? Karena di sini ada yang berbeda, 90-nya baik. Pertanyaannya, kenapa ini bisa baik, kenapa ini tidak? Di persoalannya bukan melekat kepada cadarnya, barangkali perilaku dalam kehidupannya yang tidak sesuai. Jadi Anda jangan hukumi kemudian setiap orang pakai cadar itu berbahaya. Kalau logika seperti diterapkan dalam kehidupan, bahaya teman-teman sekalian. Coba lihat, yang koruptor, yang pencuri itu pakai jas dan dasi. Lalu kita simpulkan setiap pakai jas dan dasi itu pencuri. Berapa banyak menteri pakai jas dan dasi? Presiden pakai jas dan dasi? DPR yang terhormat pakai jas dan dasi? Silakan cek. Apa Anda mau sebut mereka semua pencuri? Kan mustahil. Nah, itu cara berpikir kita yang kadang-kadang kita mesti paham dengan baik. Karena kita dihadapkan pada logika-logika liberalis. Sekarang logika-logika sepilis yang mereka kemudian mengambil turunan dari logika para orientalis. Itu yang paling berbahaya. Jelas ya? Jadi kalau Anda beli peci yang tidak cukup dengan kepala, jangan potong kepalanya. Cari peci lain untuk menyesuaikan dengan kepala Anda. Ini poinnya. Dan ini bukan bahasan kita. Ya, kita kembalikan kepada bahasan awal. Bismillah. Paham ini maksudnya? Baik ya. Saya tidak bahas hukum cadar, tapi saya ingin mengajak Anda untuk berpikir dengan jernih, teman-teman sekalian. Lain waktu kita bahas insya Allah. Di Bandung nanti, dalam sesi kajian fikih ikhtilaf, kita akan bahas hukum tentang penggunaan cadar bagi perempuan insya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita turunkan. Alhamdulillah. Sudah 5 tahun, nerangkan sendiri, nulis sendiri, apa sendiri, luar biasa. Alhamdulillah. Dan tidak pakai logika. Ikhlas, sudah. Kemudian sabar, sudah. Serius juga sudah sebelumnya. Tolong kaji lagi, ini seperti apa keterangannya, ini seperti apa, ini seperti apa. Ingat baik-baik, ketika kita sebutkan sabar, kebanyakan orang menduga sabar itu tunggu. Sabar itu diam. Tapi dalam hafalan Quran bukan seperti itu praktiknya. Anda lihat lagi tayangan sebelumnya untuk menyesuaikan. Sekarang, saya tidak akan mengulang, karena ini bisa Anda lihat dalam tayangan sebelumnya. Saya akan melanjutkan pada pembahasan yang keempat, yaitu yakin dalam menghafal. Dilihat di halaman ke-16, paling kiri kalau tidak keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kaidah yang keempat, jika kita ingin diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala hafalannya sekaligus dipercepat prosesnya, maka syarat yang keempat kata Al-Qur'an, Anda mesti menghadirkan keyakinan paripurna untuk bisa menghafalkan Quran sekaligus menjalani prosesnya. Ingat, keyakinan paripurna, bahkan dibuka dengan kalimat tanpa ragu. Saya turunkan ayatnya. Sekarang perhatikan baik-baik. Satu, ini turunannya. Mungkinlah. Quran surah ke-17, surah ke-54, maaf. Ayat ke-17, ayat ke-22, ayat ke-32, ayat ke-40. Dan ayat ini akan terus berulang-ulang dalam pembahasan kita. Karena ingat baik-baik, bukan karena ayatnya yang diulang, tapi setiap huruf dalam ayat ini memiliki turunan makna yang penting dalam bahasan kita. Jadi kalau Anda nanti mendalami bahasa Al-Quran, bedanya dengan bahasa biasa, karena ini firman Allah, jangankan setiap kalimat, setiap hurufnya punya makna khusus. Nanti satu saat saya coba bawakan salah satu kitab namanya huruful ma'ani. Jadi setiap huruf itu punya makna di dalamnya. Bahkan dahsyatnya, jangankan huruf kalau di Quran, setiap titik dan harakat itu bisa punya makna. Nanti lain waktu kita bahas ya. Ini 1, 2, 3, 4, kemudian turunkan lagi, 2. Kita turunkan ke Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 31. Kemudian setelah itu, kita kembalikan ke Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat yang kedua. Ini bahasan kita. Mari kita mulai pelan-pelan, fokus baik-baik, dan mohon disimak dengan baik supaya hasilnya bisa maksimal. Kaidah yang keempat, jika ingin dipercepat hafalan Quran kita, dan dikuatkan oleh Allah dalam hafalannya, beda antara cepat dengan kuat. Cepat artinya, kita bisa menangkap hafalan dalam waktu dan tempo yang cukup singkat. Sedangkan kuat, hafalan yang sudah bisa kita tangkap dengan izin Allah itu, bisa melekat kuat dalam benak kita. Itu yang dimaksud cepat dan kuat. Paham? Nah, kekuatan ini penting nanti untuk digunakan dalam keseharian kita. Di puncak hafalan, pada akhirnya nanti, bukan seberapa hebat Anda bisa mengulang, seberapa bagus Anda bisa mengungkapkan ayatnya, dan seberapa cepat Anda bisa menyebutkan nomor dan posisinya. Bukan itu tujuannya. Tapi tujuan paling penting dari hafalan itu adalah seberapa banyak Anda bisa menggunakan ayat Quran yang digunakan untuk bimbingan kehidupan Anda. Di pada akhirnya begini penghafal Quran yang paling hebat itu. Anda ketika mau jalan, mata Anda melihat, maka ayat mata membimbing mata Anda untuk melihat. Seperti apa Anda mesti melihat. Di begitu Anda melihat, ayat mata hadir di benak Anda. Diteruskan ke mata Anda. Ini yang harus dilihat, ini jangan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria beriman, kalau melihat yang baik saja, yang enggak baik, palingkan. Jadi kalau Anda mengaku penghafal Quran, tapi mata Anda melihat yang tidak baik, artinya puncak hafalan itu tidak melekat ke jiwa Anda. Ayatnya enggak bimbing Anda, ngapain Anda menghafal? Maksud saya ngapain Anda menghafal itu, enggak ada beda hafalan Anda dengan penghafal untuk mencari dunia. Ketika Anda jalan, ayatnya turun ke kaki, membimbing kaki Anda bagaimana berjalan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika Anda bekerja, Anda mulai kerjakan macam-macam dengan tangan Anda di komputer, pakai pulpen, tangannya dibimbing oleh ayat-ayat tangan. Wailul mutaffifin as-sariq wa as-sariqatu faqtu aydihuma, terus-terus ya. Dan itu yang paling indah dalam kehidupan. Jadi itu yang coba kita harapkan. Sekarang mulainya satu. Yakin, saya bacakan ayatnya. Ini disebutkan 4 kali oleh Allah di dalam Al-Quran. Sekarang fokus baik-baik. Jika ada ayat dengan kalimat yang sama, jumlah huruf yang sama, bacaan yang sama, disebutkan dalam Al-Quran, baik dalam satu surah misalnya, atau di surah-surah yang lain, yang nyaris sama, serupa seluruhnya, maka ingat baik-baik, kaidahnya dalam ilmu tafsir tidak disebut dengan takrir atau pengulangan. Tapi kaidahnya disebut dengan taksis li ma'nan jadid. Setiap disebutkan kembali, ini untuk menguatkan dan membentuk makna yang baru dalam proses kemudian. Jadi bukan pengulangan, karena tidak ada ayat pengulangan di Quran. Maha suci Allah dari mengulang. Kalau Allah mengulang, berarti ada sesuatu yang tidak jelas yang disampaikan. Dan sifat itu mustahil melekat kepada Allah. Jadi dalam kaidah ilmu tafsir, itu dipahami sebagai taksisan li ma'nan jadid. Untuk membangun dan menerangkan makna selanjutnya. Di antara maknanya, fungsinya namanya taukid, penguat. Taukid, penguat. Misal, ini spidol, kurang jelas. Terus saya ingin kuatkan misalnya, maka saya akan mencari spidol lain. Walaupun kadang-kadang ketika mencari spidol yang lain, enggak ada. Nah, itu masalah. Persis seperti saat ini. Ya. Nah, kemudian saya ingin, supaya lebih jelas, yang sudah ada, saya tuliskan lagi begini misalnya. Jadi lebih jelas? Saya tulis ulang kan? Dengan bentuk yang sama, dengan huruf yang sama, dengan cara yang sama. Ini taukid namanya. Saya tulis 2 kali untuk menguatkan itu. Dalam bahasa Indonesia, taukid diartikan dengan penguat. Bisa juga diartikan dengan penegas. Kaidah 1, sebentar, pelan-pelan. Supaya pahamnya bisa lebih mudah untuk dipahami. 2, jika dalam kalimat bahasa Arab standar, apalagi dalam Al-Quran ataupun hadis, ada kalimat kemudian yang disebutkan taukid, disebutkan lagi, maka makna yang kedua, taukid ini, penegasan atau penguatan ini, dimaksudkan kepada orang yang meragukan informasi yang disampaikan. Di dalam bahasa Arab standar itu, kalau Anda menyampaikan sesuatu, orangnya ragu, maka Anda kuatkan supaya dia yakin. Paham? Baik. Jadi ini, jika ada terlihat seperti pengulangan, penyebutan lagi, maknanya penguat atau penegas. Menegaskan dan menguatkan pada orang yang ragu. Ini poinnya. Paham sampai sini? Baik. Pak wali kota akan datang. Masa sih? Ya, Pak wali kota akan datang. Masa sih? Pak wali kota akan datang. Tiga kali dia sebutkan kembali untuk menegaskan bahwa beliau benar-benar akan datang. Paham? Baik. Simpan dulu kaidahnya ya. Saya jelaskan pelan-pelan supaya Anda lebih mengerti. Tiga. Ini satu, ini dua, tiga. Di dalam bahasa Arab standar, selain pengulangan, Anda bisa mengawali kalimat itu dengan menggunakan huruf-huruf khusus menunjuk pada makna taukid untuk menguatkan dan menegaskan. Misal, ada hurufnya lam, lam, harakatnya fathah. Kalau fathah itu i atau u? Masya Allah. Anda mirip ya. Luar biasa. Bismillah. Lam, harakat fathah. La. Contoh, Quran surah 103, Al-Asr. Wal 'asr innal insana la lafi khusr. Ayatnya bisa saja misal tidak menggunakan lam. Di luar Quran kita baca misal wal 'asr innal insana fi khusr. Itu standar. Tapi ketika menggunakan lam itu artinya ada hal yang ingin dikuatkan di informasi itu, meyakinkan orang yang ragu dengan keterangan itu. Misal saya katakan Rais min Teka Bekasi yati. Pak Wali akan datang sekarang. Anda katakan, masa sih? Maka saya katakan, Rais Nentaka Bekasi layati la menggunakan lam. Maka ini menunjukkan saya ingin meyakinkan Anda, beliau akan benar-benar datang ke sini. Paham? La. Dua, bisa menggunakan juga huruf qad. Qad. Qad. Kalau sudah pakai qad, berarti itu bukan sekedar menegaskan, tapi sangat-sangat tegas kalimatnya. Disebut selain huruf taukid dengan harfu tahqiq, huruf yang betul-betul ingin menekankan secara tegas apa yang mau disampaikan. Misal, ketika Anda masih kurang yakin juga, saya katakan Sayyid Rais Menteri Bekasi kad atahu huna, dia pasti datang ke sini karena dia sudah telepon saya, dia kontak, dia ada di jalan, dan dengan izin Allah sudah kelihatan nomornya di gerbang, maka saya gunakan qad kepada Anda. Paham? Contoh, Quran surah ke-23 ayat yang pertama. Ada orang meragukan, masa sih jadi orang beriman bisa sukses? Masa sih jadi orang beriman bisa bahagia? Toh orang yang tidak beriman pun bisa bahagia? Maka turun ayat Quran menjamin keduanya. Qad aflahal mu'minun. Kata Allah, saya tegaskan, saya pastikan orang-orang beriman itu hidupnya akan sukses dan bahagia. Jadi kalau Anda merasa beriman, hidup Anda belum bahagia, berarti ada yang kurang dalam peningkatan iman Anda. Silahkan cek. Karena orang dulu ketika beriman, makin sukses. Dia jahiliyah, masuk Islam, dia beriman, jadi tenang. Mereka jahiliyah, masuk Islam, bebaskan dari hal-hal yang tidak baik, tiba-tiba jadi sukses. Lihat Uthman bin Affan, lihat Abdurrahman bin Auf, lihat Amr bin As, lihat Khalid bin Walid. Begitu semua masuk Islam, karirnya meningkat, hidupnya tenang, asetnya luar biasa. Dan yang paling hebat, ada jaminan surga di antara mereka pada lisan Nabi SAW. Harusnya begitu. Makanya Imam Al-Bukhari menuliskan di bab pertama Sahih Al-Bukhari, dari 97 pembahasan, Kitabul Iman, isinya 57 hadis. Kalau Anda ingin kuat imannya, maka tunggangi 57 hadis ini, amalkan dalam keseharian kita. Itu poinnya. Qad aflahal mu'minun, pakai qad. Ini. Nah sekarang, lihat baik-baik. Ini diulang saja dalam bahasa kita, disebutkan berkali-kali, sudah taukid. Kalau pakai lam, taukid lagi. Kalau pakai qad, taukid lagi. Sekarang bayangkan oleh Anda, kalau semuanya dikumpulkan, tiga bagian ini, disebutkan lagi, sebutkan lagi, sebutkan lagi, lamnya disebutkan, kodnya disebutkan. Yang dahsyat, lam dengan kod disatukan jadi satu. Maka inilah yang terjadi pada orang yang akan menghafal Al-Quran. Ayatnya langsung disebutkan 4 kali sebagai taukid, dan semua ayatnya dibuka dengan kalimat lam dan kod. Mari kita lihat. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Walaqad. Masya Allah. Ini poinnya. Lam, qad. Satu, dua. Dan disebutkan empat kali. Di Quran surah ke-54 ayat 17 kali. Ayat 22, dua kali di sini. Satu, dua. Ayat 32 dan ayat ke-40. Empat kali. Saya katakan kepada Anda, mohon maaf, fokus baik-baik. Kalau Allah menyampaikan informasi, kita yakin tidak? Awas, boleh ragu tidak? Jadi harus yakin seyakin-yakinnya. Baik, Allah berdusta tidak? Mustahil. Allah benar tidak? Pasti. Jadi kalau Allah menyampaikan satu kali, kita mesti yakin. Sekarang Anda bayangkan, sekali saja mesti yakin. Kenapa sampai empat kali di sini? Jadi kalau sampai empat kali masih enggak yakin juga, keterlaluan Anda. Karena sifat Allah khalik beda dengan sifat makhluk. Kalau saya sampaikan sekali Anda enggak yakin, barangkali masih seorang adi hidayat. Tapi kalau Allah yang menyampaikan sekali, Anda mesti ragu. Anda mesti yakin. Dua kali, jangan ragu. Tiga kali, lebih yakin. Kalau empat kali belum yakin juga, Anda kenapa? Ada yang error di otak Anda di situ. Paham ya? Yang lebih dahsyat lagi teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Sudah disebutkan empat kali, menggunakan lam. Lam digunakan bagi orang yang ragu tadi. Qad digunakan bagi orang yang ragu. Ragu ketemu ragu, ragu kuadrat. Ragu banget. Ya, ragu kuadrat ketemu disebutkan empat kali, kebangetan ragunya. Ragu luar biasa. Seakan-akan Allah ingin sampaikan bahwa, perhatikan baik-baik, jika ada yang masih ragu menghafal Quran itu sulit, maka saya tegaskan kata Allah. Empat kali gak main-main saya tegaskan. Walaqad, Anda mesti yakin seyakin-yakinnya. Yakinkan pada diri Anda. Yakinkan pada diri Anda. Apa yang diyakinkan? Yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Quran untuk diingat, dihafalkan. Mudah. Jadi Anda mesti yakin ketika ingin menghafal Quran, yakinkan pada diri Anda bahwa menghafal Quran itu mudah. Kalau yang menjamin keyakinannya seorang adi hidayat, Anda boleh ragu. Tapi kalau yang menjamin Allah yang berfirman dengan Qur'annya, di mana letak keraguan kita di dalamnya? Paham? Jadi kalau saya katakan kepada Anda, menghafal Qur'an mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Masya Allah. Tebal atau tipis? Tebal atau tipis? Tebal atau tipis? Ini yang membedakan. Yakin, mudah, yakin. Mudah atau sulit? Mudah. Mudah atau sulit? Mudah. Ini mushafnya. Tebal juga ya. itu masalahnya. Jadi kalau Anda ingin menerapkan rumus ini dalam bahasan hafalan kita, pertama, hadirkan keyakinan. Jangan lihat tebalnya. Jangan lihat bagaimana panjangnya. Yang tertanamkan dalam jiwa Anda, ingat baik-baik ini ya. Semua proses hafalan Quran, dari awal sampai akhir, Anda tidak boleh kehilangan sifat keyakinan. Nurun sedikit, memperlambat proses Anda dalam hafalan. Jelas? Baik. Awal-awal memang begitu. Alif Lam Mim kan yakin banget tuh. Alif yang itu yakin mudah. Alif Lam Mim. Mudah sulit? Mudah Ustaz. Mudah sulit? Mudah. Baca ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Ya ayyuha. Mudah sulit? Mudah. Paham ya? Disinilah kemudian ujian mulai datang kepada kita. Sudah mengerti ini? Jadi yang jamin kemudahannya siapa? Allah. Yang berfirman Al-Quran siapa? Allah. Kalau yang berfirman sudah mengatakan mudah, maka tidak ada alasan bagi kita makhluk untuk meragukan semua itu. Karena itulah ketika Allah membuka Al-Quran setelah menerangkan Al-Fatihah, maka kalimat keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala dibuka dengan kalimat Anda enggak boleh ragu sedikit pun dengan isi Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi. La raib. Lihat sini. Dalam bahasa Arab, ragu itu ada dua. Ada syak, ada raib. Itu beda. La syakka fi anna huwa sayati. Tidak diragukan bahwa beliau akan datang. La syakka, syak. Kalau kalimatnya syakun, itu artinya setengah ragu, setengah yakin. Di keraguan yang setengah-setengah. Tapi sifatnya masih umum. Tapi kalau raib ini artinya punya tiga arti. Satu, ragu. Kedua, nuduh atau ngeluh. Ragu sambil menuduh atau mengeluh. Ketiga, tidak punya hujah, tidak punya dalil, tidak punya argumentasi dari tuduhannya. Dia argumentasi enggak punya, dia nuduh, dia mengeluh, dan dia meragukan itu sendiri. Tidak punya argumentasi. Fokus baik-baik. Ayat Quran turun, menerangkan keterangan-keterangan. Tiba-tiba sebagian dari orang-orang pada saat itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam meragukan isinya. Bukan cuma meragukan, mereka nuduh Nabi juga. Ya Muhammad, ini cuma rekayasa kamu saja. Ya ini min qauli syair, dari karya-karya kamu dari syair. Ada yang mengatakan bahwa ini karya tukang sihir dan sebagainya. Sudah nuduh, mengeluhkan isi Quran. Tapi ketika diminta untuk membuat hal yang sama, mereka tidak mampu menghadirkan argumentasi untuk melawan Al-Quran. Jadi dari sini Quran langsung menegaskan, la raiba fi. Anda kalau belum paham isi Quran, jangan nuduh Quran. Anda kalau belum mengerti Quran, jangan menantang Al-Quran. Anda kalau belum mengerti Quran, jangan keluhkan Quran. Satu ini, bagaimana cara menerapkan makna ini dalam hafalan Quran? Lihat sini teman-teman. Dzalikal kitab, semua isi Quran, la raiba fi. Jangan pernah diragukan di dalamnya. Baik, saya tanya pada Anda. Kalau Quran surah 54 isi Quran bukan? Isi Quran. Ayat 17 isi Quran bukan? Ini isi Quran bukan? Isi Quran bukan? Semuanya isi Al-Quran. Jadi kaidah menghafal pun itu dicakup dengan sangat jelas melalui satu ayat ini. La raiba fi. Kalau Allah sudah mengatakan pada Anda, Quran mudah, Anda enggak boleh ragu. Mudah, mudah, mudah. Yang mudah Qurannya. Ya Ustadz, kenapa saya jadi susah? Mungkin yang susah bukan Qurannya, yang susah Anda orangnya. Jadi jangan mengeluhkan kekurangan Anda untuk mengatakan bahwa Qurannya susah. Barangkali Anda tidak mengikuti tuntunan yang Quran sebutkan untuk mencapai kemudahan yang dimaksudkan. Paham sampai sini? Di nanti saat Anda mendapatkan kesulitan misal dalam menghafal sebagai ujian, yakinkan pada diri Anda. Anda jangan mengeluh. Anda jangan menuduh. Dan Anda jangan meragukan. Dan jangan sekali-kali mengeluarkan argumentasi yang bertentangan dengan isi Al-Quran. Ah, susah juga nih. Ah, kalau sudah keluar di lisan, itu akan melemahkan cita-cita Anda dan keyakinan Anda untuk menghafal. Paham? Alhamdulillah. Kita praktekkan. Misal. Praktek pertama, melihat. Lihat mushaf. Anda belum pernah sama sekali menghafal. Begitu melihat mushaf, langsung tanamkan pada diri Anda. Yakin, mudah. Yakin. Yakin nih, yakin. Benar, yakin. Coba lihat. Yakin. Yakinkan pada diri Anda, paham? Baik, Anda mulai. Nanti saat Anda mulai menghafal, Allah akan uji Anda dengan kesabaran-kesabaran untuk menghadirkan banyak pahala. Seperti pernah saya jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Kadang-kadang satu ayat, mungkin biasanya Anda hafalkan dalam 1 menit, jadi 1 jam. Besoknya jadi sehari. Besoknya 10 hari belum hafal-hafal. Misal, ingat baik-baik, ketika Anda mengalami peristiwa itu, tetap positive thinking kepada Allah, yakinkan saya insya Allah mudah, mudah, mudah. Saya yakin ini Allah bukan memperlambat saya, tapi ingin menghadirkan pahala lebih banyak dari usaha saya sampai saat ini. Boleh jadi Allah ingin menutup dosa-dosa saya yang lalu. Boleh jadi Allah ingin menghadirkan pahala yang melimpah. Bukankah 1 hurufnya 10 kebaikan? Bukankah ketika diulang banyak kebaikannya? Terima kasih ya Allah yang telah menjadikan ayat ini dalam 10 hari belum saya hafalkan. Dan mohon ya Allah setiap hurufnya jadikan sebagai pahala yang meringankan hisab saya di akhirat nanti. Tinggi teman-teman. Jadi kalau cara melihat Anda seperti itu, semuanya akan ringan Anda jalani. Dan nikmat kehidupan Anda saat menghafal Al-Quran. Paham sampai sini? Ini poinnya. Saya bahas dulu sebentar. Lalu saya nanti masukkan keterangan Quran untuk meyakinkan kita. Kalau cuma yakin, yakin, yakin, gak ada keterangan turunannya, tidak ada motivasi kuat bagi kita untuk yakin pada diri kita bahwa kita bisa. Nah, saya mau terangkan dulu sini sebentar, buka ayatnya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Fokus sini, lihat baik-baik. Allah meyakinkan kita pertama dengan kalimat yusran. Yusran, kita full akan bahas ini saja malam ini. Apa artinya yusran? Di situ disebutkan mudah. Padahal mudah dalam bahasa Arab itu ada 2. Ada yusran, ada sahlun. Itu beda. Hadzal amr sahl. Ini masalah mudah. Hadzal amr yusrun. Ini masalah mudah. Tapi persoalannya, apa perbedaan antara sahlun dengan yusrun? Dan kenapa di Quran Anda tidak pernah menemukan kalimat sahlun untuk menyebutkan mudah? Selalu menggunakan yusrun dan terkait dengan hafalan Quran kita juga. Apa di antara maknanya? Kita lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Syukur kepada Allah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga Allah menerima salat yang telah kita tunaikan dan insyaallah mudah-mudahan bernilai pahala terbaik si Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan dari sisa waktu kita di malam ini untuk menyempurnakan bahasan kita insyaallah. Sebelumnya saya perkenankan untuk menyesuaikan dengan tempat yang diduduki. Semoga itu memberikan kenyamanan untuk ta'lim. Dan saya khusus bermohon kepada Allah untuk teman-teman seluruhnya yang telah berjuang untuk datang ke sini, belajar, investasikan waktu, tenaga, dalam juga cuaca, yang alhamdulillah beberapa hari ini Allah sertakan hujan untuk kita. Semoga setiap tetesan air hujan yang menyertai perjalanan Anda dan proses ibadah Anda dinilai sebagai pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga itu yang menjadi saksi di akhirat kelak yang memberatkan insyaAllah hisab kita saat kembali kepada Allah. Teman-teman, kita coba lanjutkan dulu. Pertama, kita telah bahas tadi dan kita uraikan bahwa untuk mempercepat, memperkuat, dan menghadirkan keberkahan dalam hafalan Quran, kita dituntut untuk yakin dalam proses menghafal Al-Quran. Maka Allah menegaskan kepada kita dengan sangat kuat, hampir menggunakan semua perangkat penegasan dan penguatan di dalam kaidah-kaidah penggunaan bahasa. Pertama, indikasinya itu disebutkan lebih daripada sekali. 4 kali minimal disebutkan. Kamu harus yakin, kamu harus yakin. Saya tegaskan dengan kuat bahwa apa itu? Walaqad, walaqad. Jangan pernah ragu. Anda mesti yakin. Yassarnal Qur'ana lidzikri, kami telah mudahkan Al-Qur'an semudah-mudahnya untuk diingat. Kalimat kemudahannya, ini yang mesti Anda fokus di sini ya. Jadi untuk menghadirkan keyakinan itu, Anda butuh keterangan lebih di sini. Apa keterangan yang meyakinkan saya bahwa itu mudah? Mesti ada turunannya. Pertama, kalimat Qur'annya menggunakan yusrun, yassara, walaqad yassarna. Yassarna, kami mudahkan. Yassara, kata dasarnya dari kata yusrun, al-yusru. Inna ma'al usri yusra. Baik, di setiap kesulitan ada kemudahan. Teman-teman, dalam bahasa Arab, mudah itu ada 2 kata. Satu sahlun, sahlah. Hadzal amr, sahl. Ini perkara mudah. Yang kedua yusrun, hadzal amr yusrun. Ini perkara sangat mudah. Nah, kalau Anda gunakan yang pertama, sahlun sin ha lam. Begini tulisannya, sin ha lam. Ini artinya kemudahan yang relatif. Tidak semua orang bisa menganggapnya mudah. Bagi Anda mungkin mudah, bagi orang lain belum tentu. Bagi orang lain itu mudah, bagi kita belum tentu. Saya tanya pada Anda, apakah bahasa Arab itu mudah atau sulit? Ayo, bahasa Arab mudah atau sulit? Baik, idza kana lugha arabiyyah sahla, idzan wasil insyaallah bi lugha arabiyyah. Idzan لو انا اسال اليكم مثلا لغه عربيه سهله او صعبه فانتم تجيبون سهله فنواصل ان شاء الله باللغه العربيه لا لا حجه بان نواصل باللغه الاندونيسيه اذا انظر الي الان اذا نحن نريد ان نقارن بين السهل واليسر في العربيه مثلا انا اسال لكم الكلام باللغه العربيه الشرع باللغه العربيه بالنسبه للغه الاندونيسيه ايهما اسهل العربيه ولا الاندونيسيه فقلت لكم اللغة العربية سهلة فقلتم سهلة ما شاء الله إذن الآن نواصل إن شاء الله ألو فهمتم أنتم فهمنا فهمنا بمعنى أنتم تفهمون لذلك نواصل إن شاء الله طبعا الحديث عن السهل واي kita ulang teman-teman saya tanya kepada Anda bahasa Arab sulit atau mudah sulit bagi Anda bagi Anda Saya di Arab, tinggal di Arab, demi Allah saya katakan, saking mudahnya bahasa Arab, anak-anak sendiri sudah bisa bahasa Arab. Emang ya, kaifa halik sidi, anak segini, Anda bayangkan. Bisa bahasa Arab, bagi mereka itu mudah, karena mereka orang Arab. Tapi bukan karena orang Arabnya sebetulnya, Anda punya beo Bekasi, dibawa ke Arab, 3 hari, kaifa haluk. Silakan, unta Arab sampai sekarang 3000 tahun, gak bisa bilang kaifa haluk dia. Silakan cek, kenapa? Kata orang-orang para pakar bahasa, sebetulnya kembali pada keinginan kita untuk bisa mempraktekannya dalam kehidupan. Tapi poinnya adalah, bagi mereka mudah, bagi kita belum tentu. Anda mudah bahasa Indonesia, mereka belum tentu bisa mengucapkannya. Paham sampai sini? Ini yang disebut dengan sahlun. Sahlun. Tapi kalau yusrun, gak ada orang katakan susah. Semua orang mengatakan mudah. Itulah kalimatnya kalau Anda ingin lukiskan dengan bahasa Arab, ganti katanya dari sahlun jadi yusrun. Yusrun, yusrun. Ini mukjizat kalimat Al-Quran. Kalau bukan firman Allah, mustahil diksinya bisa sempurna seperti ini. Allah tidak mengatakan walaqad sahallal Quran. Tapi Allah sampaikan walaqad yassarna. Kalau Allah katakan sahalla, berarti bagi orang lain mudah, bagi Anda tidak. Tapi ketika Allah mengatakan yassarna, tidak ada batas di situ. Mau tua, mau muda, mau sepuh, mau remaja, mau kecil, semua punya peluang yang sama, kemudahan yang sama untuk menghafalkan Al-Quran. Mau melihat, mau tidak melihat, mau difonis sehat, mau difonis ada bermasalah, bisa punya peluang yang sama. Silahkan cek di lingkungan sekitaran kita, teman-teman. Ada usia 82 tahun, hafal Quran. Ada usia balik 28 tahun, hafal Quran. Yang melihat, hafal Quran. Yang tidak melihat, hafal Quran. Yang difonis otak sehat, hafal Quran. Yang difonis otak lumpuh, hafal Quran. Mudah. Di mana sisi sulitnya? Di poin ini memberikan penekanan pada kita, jika Anda masih punya kekuatan untuk meyakinkan pada diri Anda, kata Quran menyampaikan pada kita, yakinkan pada dirimu. Saya telah mudahkan semudah-mudahnya. Kalau Anda merasakan sulit, lihat orang yang berada di bawah Anda dari sisi keadaan fisikalnya. Coba lihat sebagai motivasi. Saya melihat, dia tidak melihat, tutup matanya dari maksiat oleh Allah. Saya melihat, belum bisa hafal. Kenapa dia enggak melihat, bisa hafal? Yakinkan pada diri Anda. Saya difonis sehat, dia difonis lumpuh otak. Kenapa dia hafal, saya tidak? Barangkali dia lebih yakin dibandingkan Anda bahwa Quran itu mudah untuk dihafalkan. Paham sampai sini? Itu poinnya. Ya. Anda pasang beo depan rumah, Anda bukakan molotal samping kandang beo itu. Kemudian dalam sepekan, cek hafalan Anda dengan hafalan beo. Buka kalimat Qurannya. Barangkali Anda mendapatkan sensasi berbeda. Beo, engkau saja bisa hafal. Kenapa saya tidak? Halo? Jelas ya? Sekarang kita urai. Ya Allah, engkau janjikan mudah. Tapi persoalannya, saya bisa susah. Apa persoalannya? Barangkali kita harus melihat turunan berikutnya. Setelah saya coba bacakan dulu. Ada informasi masuk. Panjero hitam. Nomor seri B884 RSE. Mohon bisa menyesuaikan. Ya, Panjero hitam. Panjero. Ya, ini untuk Pajero. Bujero tidak. Pajero hitam, Bujero putih. Ya. Nomor B884 RSE. Tolong disesuaikan ya. Baik. Kembali ke sini, teman-teman sekalian. Saya hapus dulu ini. Apa yang menyebabkan seseorang itu bisa mudah? Dan faktor apa yang menjadikan seseorang bisa kesulitan dalam menghafal? Padahal kata Allah, kamu mesti yakin mudah. Ya Allah, saya sudah yakin sih, cuman kok susah juga. Apa yang salah di situ? Kita kembalikan dulu ke sini. Perhatikan baik-baik. Walaqad yassarna. Kalimat yassar disandingkan dengan kalimat ma di sini. Yassarna. Na di sini kembali kepada Allah. Bentuknya bentuk ta'zim. Ingat ini rumus ya, ingat rumus ya. Kalau ada di Quran kalimat menggunakan bentuk na yang dinisbatkan kepada Allah, jangan diartikan jamak di situ, tapi artikan bentuk ta'zim, li ta'zimin nafsi. Membentuk satu keagungan untuk menyampaikan informasi yang sangat istimewa. Jadi kalau Anda ingin menyampaikan informasi yang sangat istimewa, mengandung sesuatu yang dahsyat, rumus bahasa Arab di ilmu balaghahnya, jangan gunakan bentuk tunggal, tapi gunakan bentuk jamak, singkatan dari kata nahnu. Bentuknya na. Contoh, Al-Quran diturunkan di malam apa? Malam? Di bulan Ramadan. Malam? Bukan malam Lailatul Qadar. Bukan. Lailah itu artinya malam. Jadi kalau Anda sebutkan malam Al-Qadar. Kalau Anda hilangkan malamnya, sebutkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lail, laili, laila, lailah, lili, lila, lala, itu artinya malam. Ibu Leli, ibu malam-malam. Ya, nah itu. Lailah. Lihat sini. Ketika Quran diturunkan, kalimatnya menggunakan na, bukan tu. Inna anzalna. Kami turunkan. Ketika kalimatnya menggunakan bentuk na, artinya saat penurunan Quran itu ada yang dahsyat di dalamnya. Ada yang istimewa di waktu itu. Makanya kalimatnya tidak menggunakan bentuk lail, tapi lailah. Kalau lail itu waktu malamnya. Kalau lailah menggunakan tak, ada keistimewaan di malam itu. Paham? Nah sekarang perhatikan baik-baik. Ketika Allah mengungkapkan kemudahan, di sini Allah menggunakan bentuk na, yassarna. Baik, kapan kemudahan ini bisa diraih? Disandingkan dengan na ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan kesan kepada kita, perhatikan. Ini cuma potongan kalimat di sini, tapi punya makna yang luar biasa dahsyat. Kalau Anda ingin mendapatkan kemudahan dalam Quran, maka berusahalah yakin saat menghafal dengan menta'zimkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin kemudahannya serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya yakin ya Allah, Engkau yang firmankan Quran, Engkau yang berjanji, Engkau yang menjamin, maka sekarang saya bertawakal dengan semua keagungan-Mu. Mohon yakinkan dan berikan kekuatan pada saya ya Allah untuk memudahkan hafalan Quran itu. Itu. Jadi berserah kepada Allah, ini poin pertamanya. Yang kedua, lihat sini. Jika Anda ingin dimudahkan, dipercepat hafalan Qurannya, pertama berserah diri kepada Allah, yakinkan kepada Allah, dekati Allahnya. Setelah itu, lidzikri, ini perbaiki tujuan Anda dalam menghafal. Saya teruskan, lidzikri. Apa itu zikir? Bukan sekedar mengingat. Zikir itu, kalau dalam bahasa Al-Quran diungkapkan di ayat atau di hadis, maka makna paling singkatnya adalah segala aktivitas yang membuat kita ingat dengan Allah. Untuk mendekat kepada Allah, untuk mengingat Allah, itu zikir namanya. Nah, banyak tempatnya. Banyak salat itu disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Indani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat untuk mengingat saya, dekat dengan Allah. Anda ingat kepada Allah, Anda kemudian dekat dengan Allah. Kemudian pasca salat Anda berzikir dengan kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah. Itu zikir. Quran surah ke-4 ayat 103, paling kanan sebelah atas. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Jika tuntas Anda mengerjakan salat, segera berzikir kepada Allah. Ingat Allah. Qiyaman, mau Anda buru-buru sambil jalan silakan. Wa qu'udan, kalau santai duduk. Wa 'ala junubikum, kalau ada masalah sambil tiduran silakan. Berdoa itu zikir, karena saat Anda berdoa, Anda ingat Allah dan Anda menyebut Allah. Ya Allah, ya Allah, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbi. Quran surah ke-7 ayat ke-205. Wadhkur, berzikirlah maksudnya berdoa. Rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Anda memperbanyak zikir dengan apa lagi misalnya? Zalan Anda zikir, kerja Anda zikir, zikir. Quran surah ke-3 ayat 191. Dari 190-nya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang pertama tadi salat, yang ini aktivitas semuanya zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jalannya zikir, makannya zikir, minumnya zikir, segalanya zikir. Ketika dia zikir, maka Allah pun akan mengingat dia dalam kehidupannya. Quran surah kedua ayat 151 sampai 152-nya. Buka 152-nya paling kanan sebelah bawah. Fadhkuruni adzkurkum. Anda berzikir kepada saya ingat Anda di manapun Anda berada. Ini poinnya. Jadi, apa kaitan dengan menghafal Quran? Kalau Anda ingin dimudahkan oleh Allah, selain Anda mengagungkan Allah, yakin pada Allah dalam hafalan Anda supaya mudah, luruskan kemudian niat Anda untuk menggunakan Quran tidak sekedar hanya sekedar hafalan. Tapi Anda yakinkan pada diri Anda, ya Allah, saya ingin cepat menghafal Quran agar saya mudah berzikir kepada. Arahkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya ingat. Kalau sudah hafal Quran, semua ayat Quran gunakan sebagai zikir. Tadi yang saya sampaikan. Saat memandang, pandangan kita ingat dengan Allah. Kalau sudah ingat dengan Allah, enggak akan memandang yang tidak baik. Saat mendengar, kita ingat dengan Allah. Maka yang didengar yang baik-baik, yang Allah ridai. Sampai dengan saat berjalan dan seterusnya. Paham sampai sini? Sekarang, kalau sudah yakin dengan ini semua, sudah paham, maka Allah kemudian mulai mengajak kita di akhir ayat. Fahal mim muddakir. Maka adakah di antara Anda yang mau mencoba untuk mengingat atau menghafalkannya? Baru kemudian kita diminta. Yakin? Mudah. Cara yakin mudah? Kemudian serahkan kepada Allah yang berfirman dengannya. Minta kekuatan untuk diyakinkan. Caranya apa? Luruskan niat kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ada orang menghafal sesuatu untuk dunianya yang Kau mudahkan. Maka bagaimana dengan hamba yang ingin menghafal ayat untuk berzikir kepada-Mu ya Rabb? Kalau dengan semua keyakinan ini belum Kau mudahkan juga, maka tunjukkan kepada hamba dengan cara apa lagi hamba mesti memohon kepada-Mu. Minta di pertengahan malam, sentuh dengan kalimat yang terbaik. Ya Allah, saya yakin Engkau tidak akan sia-siakan hamba, ya Allah. Engkau yang memerintahkan hamba untuk berbakti kepada kedua orang tua. Engkau yang mengatakan lewat lisan Rasul-Mu, jika anak soleh bisa memberikan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Hamba mohon, ya Allah, berikan kesempatan untuk bisa berbagi dengan orang tua hamba. Hamba tidak bisa menatapnya sekarang, ya Allah. Berikan kekuatan, keyakinan untuk menghafal Al-Quran. Yang pahalanya bisa mengalir untuk ayah hamba, ya Allah. Untuk ibu hamba, ya Allah. Hamba mohon, ya Allah. Kalau Engkau yang berfirman, Rasul menyampaikan, dan hamba yakin dengan itu, belum Engkau kabulkan juga. Dengan cara apa lagi hamba mesti bermohon kepada-Mu? Minta. Ini poinnya. Ah, sekarang saya mau masuk ke sini. Ini saya hapus. Kemudian, saya hadirkan di akhir, sebagai tawaran, ajakan, juga tantangan. Ya. Fahal mim muddakir. Maka adakah di antara Anda yang sekarang mau menghafalkan Al-Quran itu? Muddakir. Ah. Perhatikan sini. Ini, saat menjamin kemudahan, hurufnya menggunakan lam untuk tujuan, dan alif lam pakai dhal. Asalnya begini. Ibu, kelihatan ini? Saya pindah ke sini ya. Saya pindahkan yang ini, saya pindahkan ke sini. Kelihatan? Belum saya tulis, bagaimana bisa kelihatan? Walaupun hafal Quran, tetap rasional, Bu. Kita mulai. Ini saya pindahkan ke sini. Kelihatan? Belum, alhamdulillah ya. Baik. Sekarang kelihatan? Kelihatan. Lam, li, alif, lam, begini. Dhal, kaf, ra. Ini tulisannya. Asalnya begini. Karena kemudian dibacakan lamnya, nyambung bertemu dengan lam lagi, singkatnya alifnya kemudian dibuang, dihilangkan. Kalau dipecah, muncul lagi. Dia ada lam, alif, lam, dhal, kaf, ra. Paham sampai sini? Sekarang perhatikan baik-baik. Ini yang mau saya terangkan kepada Anda. Awas hati-hati, karena ini jarang diurai. Jarang sekali diurai. Kalimat ini, asalnya begini. Ini sudah saya jelaskan tadi menunjuk pada tujuan. Sekarang apa perbedaannya dengan alif lam yang ini? Sekarang fokus dilihat. Ketika Allah menyebutkan kemudahan, kalimatnya menggunakan alif lam. Tapi ketika meminta kita untuk mengerjakannya, kalimatnya berubah menunjuk pada orang, dari alif lam diganti pakai mim. Mim menunjuk pada orang. Kalau mim harakatnya dhammah, huruf sebelum akhir itu kasrah, pasti orang. Pasti orang. Ihsan, nilai kebaikannya. Kalau ingin jadikan orang, ganti rumusnya jadi mu'i. M-U-I. M-U-I. Mu. M, mim, u, harakatnya dhammah, huruf sebelum akhir, i. M-U-I. Mu'i. Muhsin. Iman, keyakinannya orang beriman. Mu'min. Islam, agamanya orang Islam. Muslim. Ikhlas, keadaannya orang ikhlas. Mukhlis, jelas? Tayyib. Nur, nawar, menerangi. Yang menerangi, munawir, jelas? Alhamdulillah. Lihat sini. Ketika meminta kita mengerjakan, berubah pakai mim. Fokus baik-baik. Sekarang perhatikan baik-baik ya. Lihat baik-baik. Teman-teman sekalian, ini kemudahannya dijamin pakai alif lam. Alif lam menunjuk pada proses. Mim menunjuk pada orang. Apa rahasia penyebutan kalimat ini? Ketika meminta kita merubah jadi mim menunjuk pada orang. Ketika menjelaskan kemudahan kita diminta yakin menunjuk pada proses. Seakan-akan Allah memberikan sindiran halus kepada kita saat Allah meminta kita menghafal Quran. Lihat kalimatnya. Saya sudah memudahkan Quran untuk dihafal. Prosesnya saya mudahkan, mudah sebetulnya, kalian mesti yakin. Cuman yang susah bukan menghafalnya, yang susah orangnya. Paham? Lihat sini. Jadi Quran itu gak mudah, gak susah sebetulnya. Menghafalnya mudah, prosesnya mudah. Kalaupun ada yang susah bukan Qurannya, yang susah orangnya. Ini poinnya. Dan hebatnya, ini yang paling dahsyat. Lihat bahasa Al-Quran. Ketika menyebutkan kemudahan, pakai dhal di sini. Dhal. Ketika meminta kita, berubah jadi dal. Dalnya pun pakai tasydid di sini. Dal, mudzakkir. Padahal kalau konsisten, pakai dal di sini. Begitu disatukan, berubah jadi dal. Saya mau tanya pada Anda, mudah mana mengucapkan? Satu atau dua? Bagaimana bisa dijawab? Saya belum pilihkan. Apa itu satu, apa itu dua? Anda luar biasa. Belum saya tulis, sudah kelihatan. Belum saya pilihkan, sudah milih. Lihat sini. Satu, dal. Dal. Yang ini. Dua, dal, kendal, kendal, sebelum Semarang, kendal, dal. Ini dal, satu atau dua? Dua. Saya ulang, mana yang paling mudah? Satu atau dua, angkat tangan. Yang dua, angkat tangan. Yang satu, angkat tangan. Yang tidak jelas, enggak usah angkat tangan. Fokus ini. Dal dengan dal. Kalau kita melihat biasa, kita akan katakan yang ringan dal, ringan. Dal, agak susah. Tapi kalau Anda belajar ilmu aswat, ilmu mengucapkan bunyi, itu yang ringan, yang mudah, sebetulnya yang pertama. Dal. Lidah gigit sedikit, dal. Sedangkan dal, itu disebut, makanya saking mudahnya, dal itu disebut arfu rahwah. Di thawiyah rahwah. Jadi tinggal digigit, ada keluar udara. Dal. Ringan. Tapi dal. Disebut harful infijar. Ada tenaga dari dalam harus dikeluarkan dan diledakkan. Dal. Dalam ilmu tajwid masuk dalam qalqalah. Ya ada lima. Qaf, ta, ba, jim, dal. Kutbu jadinu. Qa, ta, ba, jim, dal. Jadi begitu Anda mengucapkan dal, harus ada tenaga dari dalam dikeluarkan. Meledak keluar. Dal. Sehingga yang ini kalau belajar ilmu aswat, itu lebih sulit dibandingkan dengan yang ini. Ini lebih mudah. Kenapa? Karena ada udara di dalam, harus ditarik keluar untuk diledakkan. Di dalam. Yang mau saya sampaikan, kadang-kadang, ingat, ini tidak mudah memahaminya. Anda mesti belajar dulu ilmu balaghah pada kedalaman makna ini. Perhatikan niat baik-baik. Ketika Allah menyebutkan ini, orangnya, yang mudah, itu proses Qur'annya. Yang susah orangnya. Kenapa orangnya susah? Karena ada perasaan-perasaan di dalam, itu mesti diledakkan keluar dulu. Ada faktor internal yang membuat dia susah untuk menghafal. Apa diantaranya? Ragu, pesimis, tidak penuh keyakinan dan sebagainya. Makanya ketika Allah minta kita, ledakan semua itu. Jangan pesimis, yakin. Ragu buang, yakin. Bismillah, gampang. Bismillah, mudah. Sepanjang Anda bisa meledakkan semua faktor internal dalam diri kita, semua jenis keraguan, maka demi Allah saya katakan, keyakinan itu akan menguatkan kita bahwa kita bisa meraihnya dengan cepat. Ada yang 20 hari, ada yang 25 hari. Nanti setelah dekat Ramadan, saya katakan pada Anda, dan pada ibu yang mungkin tidak i'tikaf juga misalnya di masjid, bahkan ada perempuan yang 10 hari menghafal Quran. Suaminya ke masjid, dia di rumah. Dan keyakinannya luar biasa kepada Allah. Dia praktekkan ayat ini 10 hari hafal Quran. Baik. Nanti saya kisahkan kalau masih ada waktu. Nah terakhir, Ustaz, bagaimana saya meyakinkan pada diri saya? Meledakkan semua jenis pesimis itu supaya saya benar-benar yakin saya punya kemampuan. Kalau tadi kan cuma sekedar keyakinan. Sekarang ada enggak kemampuan yang Allah berikan pada saya untuk meyakinkan saya lebih daripada sebelumnya? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31. Paling kiri sebelah atas. Bismillah. Sudah? Saya mohon izin sambil menghapus ya. Karena sebetulnya penghapus ini sudah dipegang oleh teman-teman. Tapi ketika mau menghapus, dibalikin lagi ke saya. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik. Bisa dimanapun Anda berada, kita akan coba sambungkan untuk pembahasan selanjutnya. Dan ini bagian paling akhir. Quran surah kedua ayat 31. Paling kiri sebelah atas. Saya sering sampaikan ini. Insyaallah kita masih ingat. Ya, insyaallah kita masih ingat dengan penjelasannya. Perhatikan baik-baik. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Fokus. Wa 'allama Adam al-asma'a. Rahmakallah. Kullaha. Masyaallah. Dan Allah telah mengajarkan pada Adam al-asma, semua nama-nama. Demikian terjemah literal yang bisa kita terjemahkan secara tekstual. Semua asma, ingat, bukan asma ini ya. Bukan penyakit. Asma di sini jamak dari kata ismun. Ismun satu benda, asma banyak benda. Kalau kalimat asma ditambah kulla berarti semua tanpa kecuali. Kita artikan semua nama.